إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita bisa melanjutkan ta'lim kita sampai pada pembahasan yang ke-37 dalam kitab Masalul Jahiliyah. Qala syaikh ittikhaduhum al-akhbara wa ruhbana arbaban min dunillah. Bab yang ke-37 adalah berkaitan tentang mereka menjadikan para ahbar dan para ruhban sebagai tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menimpa kaum zaman dulu dan menimpa pula kaum zaman sekarang. Ini bentuk kesyirikan zaman dulu. Dan ini pun bentuk kesyirikan zaman sekarang. Qala Syekh Shalal Fauzan. Kita masuk ke syarahnya beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum Yahudi dan juga kaum Nasara. Mereka mengangkat tokoh-tokoh mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi mereka meyakini Allah sebagai Rabb. Karena memang mereka mengerti itu dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Tentang Allah, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Tetapi mereka mengangkat, menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai Tuhan. Disebutkan hal itu dalam surat Taubah. Surat Taubah ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan orang-orang saleh ahlul ibadah di antara mereka dijadikan sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebagaimana mereka menjadikan Isa al-Masih ibni Maryam juga diangkat oleh mereka sebagai Tuhan. Ini terjadi pada kaum Nasara. Menuhankan Isa. Padahal Isa adalah Abdullah. Hambanya Allah. Isa adalah makhluk. Min makhlukatillah. Salah satu di antara makhluk. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tetapi kaum Nasara mengangkatnya sebagai Tuhannya. Sebagaimana sesungguhnya mereka pun menjadikan para pendeta dan pastor, ulama dan ahli ibadah di tengah mereka juga dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka. Sehingga sesungguhnya bukan hanya Isa saja Tuhan mereka. Bukan hanya Nabi Isa saja yang mereka angkat sebagai Tuhan. Tetapi tokoh-tokoh mereka pun mereka mengangkatnya, mendudukannya sebagai Tuhan mereka. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Sebuah pertanyaan. Apakah kita pernah mempelajari agamanya mereka? Hati-hati ini ideologi. Jangan asal bunyi kamu. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Dari ayat ini. Ayat ini kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tahu segalanya. Allah Rabbul Alamin memberitahukan kepada kita. Bahwa mereka menjadikan para ahbar. Ahbar. Yakni ulama-ulama mereka. Ruhban. Orang-orang saleh alul ibadah di antara mereka. Sebagai apa? Arbaban. Arbaban ini jamak dari Rabbun. Rabbun, Rabbani, Arbabun. Allah memberitahukan kepada kita bahwa hal itu terjadi pada mereka, al-Yahudi wal Nasara, sebagaimana mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Sehingga kita tidaklah asal bunyi dalam hal ini. Asal tuduh dalam hal ini. Tidak. Bahkan Allah Azza wa Jal yang memberitahukan hal tersebut kepada kita. Untuk apa diberitahukan hal ini? Apa manfaat Allah memberitahukan kejadian-kejadian itu dalam Al-Quran? Manfaatnya agar kita jangan mengikuti langkah mereka. Agar kita jangan seperti mereka. Mengangkat para ulama, para tokoh, para ahlul ibadah, orang-orang saleh dijadikan sebagai Tuhan. Jangan. Itu telah terjadi dulu. Zaman Bani Israel, al-Yahud wal-Nasara. Janganlah hal ini terjadi di tengah-tengah kalian, wahai kaum muslimin. Tetapi yang terjadi sekarang ini, penuhanan kepada manusia. Apalagi manusia tersebut dikenal memiliki karismatik yang tinggi. Memiliki ketokohan. Memiliki kedudukan di hati para pengikutnya. Ketika mati sang tokoh tersebut, dipuja-puja, didatangi kuburannya. Disebut namanya ketika dia memanjatkan doa. Bahkan dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang lebih ramai daripada masjid. Lebih khusyuk daripada salat di masjid. Lebih hening. Lebih mantap. Daripada dia ibadah dalam masjid. Hadirin kaum muslimin. Ini terjadi zaman dulu. Dan zaman sekarang. Sebagaimana nas hadis Nabi. Yang berulang kali-kali ulang. Latattabi'anna sunna man kana qablakum. Shibran bi shibrin. Zira'an bi zira'in. Sebutkan dengan lafaz yang lainnya. Hazwal kuzdati bil kuzdah. Hatta law dahulu juhra dabbin. Ladahultumuh. Sungguh-sungguh akan ada. Di antara kalian. Kalian siapa? Umat Islam. Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sama persis. Sampai kalau ada di antara mereka masuk lubang biawak. Maka sungguh di antara kalian pun. Akan ada yang mengikutinya. Masuk. Peluang biawang. Lubang biawang. Hal yang tidak masuk akal. Lubang biawang itu kecil. Dobun itu kecil. Dob itu hewan padang pasir. Kadal padang pasir. Bahasa kitanya biawak. Lubangnya kecil. Tetapi Nabi menggambarkan akan begitu sama persisnya. Akan ada yang mengikuti mereka sama persis. Dalam setiap langkah sampai pun hal yang tidak masuk akal sekalipun. Apalagi hal-hal besar seperti ini. menuhankan dan menokohkan para tokoh. Ini sudah barang tentu akan ada. Bukan hanya akan ada. Telah ada. Telah ada ego muslimin. Di tengah-tengah umat kita. Muslimin di negeri kita. Di mana para tokoh dipertuhankan. Dimohoni. Dipanjatkan doa padanya. Diajarkan berbagai macam ritual di hari tertentu, bulan tertentu. Padahal ayat ini, wahai kaum muslimin, mencakup itu dan lebih khusus dalam perkara pensyariatan. Ayat ini lebih khusus pembahasannya mengangkat para tokoh sebagai Tuhan dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan. Atau mengharamkan yang Allah halalkan. Kemudian diikuti hal itu oleh para pengikutnya. Itu sudah dikatakan mengangkat mereka sebagai Tuhannya. Mensyariatkan yang Allah tidak syariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah malah ditinggalkan. Dan dia membuat syariat baru. Dan diikuti oleh kaumnya. Diikuti oleh pengikutnya. Maka ini pun bentuk penuhanan. Karena apa? Para pengikutnya meyakini gurunya memiliki hak juga membuat syariat. Bukan hanya Allah saja yang memiliki hak membuat syariat. Allah memiliki hak membuat syariat. Guru kami, guru besar, tokoh besar juga bisa membuat syariat. Allah ditaati, guru kami pun ditaati. Ini pun mengangkat para guru, tokoh-tokoh sederajat dengan Allah dalam hal menetapkan syariat. Di antara bentuk syariat, menghalalkan atau mengharamkan. Ketika seorang, nanti akan kita baca keterangan dengan cepat karena waktunya singkat. Ketika seorang tokoh diketahui bahwa dia melanggar aturan Allah, misal mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, tetap diikuti penghalalannya, tetap diikuti pengharamannya, maka itulah bentuk penuhanan kaum Yahudi dan Nasara terhadap para tokoh-tokoh mereka. Dan itu pun terjadi di umat Islam ini. Penuhankan para guru dalam bentuk pensyariatan. Kita baca qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wal ahbaruhum ulama. Al ahbar yang dimaukan dalam ayat ini, mereka adalah ulama, tokoh-tokoh agama. Ya. Waruhban, dan yang dimaukan dalam ayat ini dengan kalimat ruhban, humul ibad, orang-orang saleh, ahlul ibadah yang ada di tengah-tengah mereka. Dua hal ini bagi kaum muslimin dimuliakan karena faktor apa? Keagamaan. Faktor keagamaan. Yang satu alim di tengah-tengah masyarakatnya. Yang satu saleh, suka beribadah dan dikenal dengan sebagai ibad, ahli ibadah. Ini ya kaum muslimin, kalau kita salah dalam menyikapi mereka, jatuhlah kita pada penuhanan kepadanya. Kami pernah dan sering kami sebutkan, mendudukan manusia, sesoleh apapun dia, tetap dia sebagai apa? Manusia. Bukan sebagai Rob. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua jabatan. Allah disebut sebagai jabatan. Yang pertama sebagai Abdullah, hambanya Allah. Yang kedua sebagai Rasulullah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasul yang paling besar, orang yang paling saleh, orang yang paling hebat dalam segala hal. Tapi tetap saja beliau sebagai Abdullah, hambanya Allah. Tidak boleh bagi kita mengangkatnya melebihi derajat sebagai hamba. Tidak boleh kita memohon kepada beliau ketika setelah meninggal. Tidak boleh kita bertawasul kepada beliau setelah meninggal. Tidak boleh kita mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi batas sebagai abdun. Tetap beliau hamba, bukan Rabb. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Tentunya manusia yang lainnya, siapapun dia, sesoleh apapun dia, karismatik kayak apapun dia, tetap di bawah Nabi kita kedudukannya. Sehingga jangan sampai kita menuhankan seorang manusia siapapun dia. Karena tidak ada satupun manusia yang lebih baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara mendudukkan tokoh. Sebesar apapun dia, tetap kita hormati dia sebagai tokoh. Tidak kita cela, tidak kita rendahkan. Namun tidak pula kita angkat dia derajatnya melebihi kedudukan aslinya, yaitu sebagai Abdullah, hambanya Allah. Baik itu, saya memberikan contoh. Baik itu Sunan Kalijaga umpamanya ada. Sunan Kalijaga dengan Nabi kita tinggi mana derajatnya? Gak ada yang tahu? Allahu Akbar. Gak ada yang tahu? Jawabannya tentu Nabi kita lebih tinggi. Dibandingkan dengan Sunan Bonang. Dibandingkan dengan Sunan Giri. Dengan Sunan Gunung Jati. Nabi kita lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Itu pun kalau seandainya sejarahnya benar-benar ada. Dan sesuai dengan yang dikisahkan. Kita enggak mendapatkan sanadnya. Hadirin kaum muslimin. Maka dudukkanlah para tokoh-tokoh itu sebagaimana layaknya seorang abdun. Tidak lebih dari hamba. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah, "La taj'al qabri watanan yu'bad." Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Karena memang beliau tidak berhak untuk disembah. Bisa dipahami hadirin? Nah, diantara bentuk penyembahan sekali lagi adalah dalam hal mentaati seseorang tatkala diketahui ajarannya menyimpang dari al-haq, tetapi tetap ditaati. Kita masuk sekarang kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan. Falyahudu wan nasara yata'abbaduna lillahi bittiba'il ahbar wa ruhban fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikuti para ulama-ulama mereka dan para ruhban, tokoh-tokoh mereka, fi maksiatillah, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Perhatikan di sini. Mereka ketika mentaati para ruhban dan ahbar dalam hal-hal yang bentuknya maksiat kepada Allah, mereka pun menyangka sedang apa? Beribadah. Karena itu, Banyak orang ketika ditegur, alasannya, lawang lagi ngibadah, malah dielek-elek enak. Lagi ngibadah. Padahal dia melakukan, mengikuti salah seorang tokoh yang itu sedang mengajarkan kemaksiatan. Itu bukan ibadah. Itu bisa sampai tingkatan kesyirikan. Tetapi mereka melabeli dengan label ibadah. Seakan-akan itu bukan sebuah kesalahan. Apalagi dikatakan syirik. Lawang ibadah kok dikatakan syirik. Kami betul perkannya kaum muslimin. Yahudi wan Nasara. Ketika mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka. Sampai mereka merubah ideologinya mereka. Merubah kitab sucinya mereka. Kitab suci aslinya sudah tidak ada. Diganti dengan versi A, versi B, versi C. Mereka masih meyakini itu ibadah. Mereka mengatakan Isa anaknya Allah. Masih meyakini itu apa? Ibadah. Uzair ibnullah. Yahud mengatakan Uzair anaknya Allah. Masih meyakini itu pun keyakinan ibadah. La haula wa la quwwata illa billah. Karena itu jangan heran ketika ada di tengah-tengah umat yang melakukan kesyirikan dengan mengatakan lawung ini juga ibadah kok, cuman orang nang masjid, nang di pak, tempat keramat. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, sehingga sangat berbahaya sekali kejahilan tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Terbalik-balik. Yang ajaran tauhid betul-betul mengajarkan tauhid makna la ilaha illallah, malah ditinggalkan, dilebeli dengan label-label yang menakutkan, umat dihalangi mempelajarinya. Jangan belajar kitab tauhid, nanti kamu tidak menghormati leluhur. Jangan kamu belajar tentang akidah Wahabiyah, kamu nanti akan benci kepada tokoh-tokohmu. Karena mereka melakukan kesyirikan, pemujaan-pemujaan kepada tokoh-tokoh mereka. Yang itu dibongkar kedoknya dalam kitab tauhid. Sehingga mereka bertolak belakang akidah mereka dengan kitab tauhid. Haqqullahi 'alal 'abid. Ini dia kaum muslimin. Kemudian mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Dilebeli dengan ini juga Islam kok. Ini juga ini. Dan sebagainya. Dalam mereka ibadah. Hadha huwa kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah. Kita masuk keterangan dari beliau. Qala syekh. Haitu yaharrimuna ma ahalallah. Ini terjadi ketika tokoh-tokoh mereka mengharamkan yang Allah halalkan. Wihilluna ma harramallah. Dan ketika tokoh-tokoh mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Fayuti'uhuma ula. Dan pengikutnya pun mengikuti keputusan-keputusan tokoh-tokoh itu. Sudah tidak lagi mendengarkan hukum Allah. Ini halal, ini haram. Tidak lagi meyakini itu hak Allah. Tidak. Tetapi hak menghalalkan, hak mengharamkan. Itu milik para tokoh mereka. Bahasa kitanya. Keentuk, keoreentuk. Itu tidak lagi dengan dasar dalil. Kentuk jere sapa guruku sing ngomong. Kita pakai bahasa guru itu supaya lebih nasional, Pak, lebih umum. Paham maksudnya? Ya. Ini enggak boleh ini. Loh, yang enggak membolehkan siapa? Guruku. Guru ya digugulah ditiru. Tanpa dalil lagi. Enggak perlu dalil-dalilan. Ya berlagi hadis-hadisan. ini terjadi di tengah-tengah umat. Sama persis itu pun terjadi di zaman dulu al-Yahud wa Nasara, bahkan sampai hari ini. Tergantung dia Nasara pada bagian sekte mana. Maka mereka memiliki tokoh-tokoh tersendiri yang diikuti betul-betul dalam perihal keagamaannya. Sekte ini memiliki ini, sekte ini memiliki ini. Ya, masing-masing para tokoh-tokoh itulah yang dipegangi ucapannya dalam perihal pensyariatan. Sehingga dalam agamanya mereka ada yang saling kafir mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, engkau menyangka orang-orang Yahudi wa Nasara bersatu, sesungguhnya hati mereka bercentrang perenang. Hada huwa hakikat yang ada pada mereka. Berjalannya masing-masing mereka tidak dengan lagi bimbingan Nabi Isa, tetapi masing-masing dengan sekte dan pemimpinnya masing-masing. Sampai dalam perihal tata cara ibadah dan i'tiqad, keyakinan yang ada pada mereka. Wa ya'tabiruna hadza ibadatan, dan mereka menganggap hal itu sebagai bentuk ibadah. Haitsu yaqulun, mereka mengatakan ta'atul ulama wajibun. Mentaati ulama itu hukumnya wajib. Ulama, ya karena kita sedang membaca bahasa Arab, bahasa Arabnya tokoh, ya ulama. Bahasa Indonesianya kita ya guru, tokoh, pemuka, dan yang semisalnya. Mereka mengatakan mengikuti guru itu hukumnya wajib. Jangan heran ya kaum muslimin, ada pada mereka pengkultusan, pengagungan, ta'zim yang berlebih. Sampai diyakini ya kaum muslimin, sisanya makanannya, sisanya minumannya bisa memberikan barokah, sehingga buat rebutan. Ini dia. Sampai tingkatan seperti itu. Melebihi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memiliki keistimewaan sebagai Rasul. Mereka ini lebih. Bahkan kesannya ngerebutan, Pak. Ngerti kesan? Hah? Bocah cilik orang ngerti. Si orang ngerti siapa? Berarti cilik, Pak. Kesan ngerebutan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang seperti ini di atas kaidah mentaati ulama wajib, bahkan bagi mereka itu bukan hanya wajib. Bukan hanya wajib, di atasnya wajib. Bahkan mereka mendoktrin para pengikutnya dengan kalimat, kalau kamu berani menyelisih gurumu, kamu akan kewelek. Disepatani. Ngerti disepatani? Kamu akan kena sial kalau berani ngelawan. Begitu. Berarti kedudukannya melebihi daripada manusia biasa. Manusia biasa itu kaum muslimin ditaati ketika sesuai dengan bimbingan Allah dan Nabi. Ditolak apabila menyelisih Allah dan Nabi. Itu manusia. Kalau yang harus diikuti terus, gak boleh diselisihi. Kalau sampai berani kamu menyelisihi Pak Guru maksudnya sesuatu itu maksudnya, maka kamu akan kena welek. Bagikan seperti menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman tinggal diomong nak, kalau kamu menyelisih pak guru atau tokoh, kuarap lebih neraka lah ini hurung. Hurung wani ngono. Apa wiswani ngono pak? Hadirin kaum muslimin. Disebutkan di sunan Syekh. Nakul kita katakan. Ta'atuhum wajibatun. Mentati ulama. Hukumnya wajib. Idza ata'ullah. Apabila ulama itu mentaati Allah. Amma man ghalafa ta'atallah. Fala ta'ata lahu. Adapun ulama, tokoh yang menyelisih Allah, tidak taat kepada Allah, berbeda dengan ajarannya Allah, maka tidak boleh bagi kita mentaatinya. Itu bentuk kemaksiatan kepada Allah ketika Anda mengikuti sesuatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun apabila ajarannya menyelisihi al-khaliq, yakni sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanu ulama'an, walaupun mereka adalah ulama atau ibadan, atau mereka adalah ahli ibadah min azhadin nas, walaupun mereka orang yang paling zuhud sekalipun, madamu laysu ala haqqin, selama mereka tidak di atas kebenaran, fala yajuzu lana tiba'uhum, maka tidak boleh bagi kita mengikuti mereka. Jelas tidak pak? Jelas. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harrama Allah aw yuharrimuna ma ahala Allah faqad ittakhadhum arbaban. Maka barang siapa yang mengikuti para tokoh ulama atau ibad, orang saleh ataupun guru besar atau yang semisalnya, barang siapa yang mengikuti mereka dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia mengerti bahwa tokohnya sedang menghalalkan yang Allah haramkan, membolehkan yang Allah larang, atau dia sedang mengharamkan, melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, dia tahu, tetapi dia tetap mengikutinya, maka sungguh dia telah menjadikan tokohnya sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni asyrakahum ma'allah. Kalimat menjadikan mereka sebagai Tuhan, maknanya menyekutukan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa kaum muslimin. Mengerikan sekali. Pelajaran ini penting bagi kita agar supaya kita janganlah menjadikan manusia sebagai Tuhan-Tuhan kita. Dengan kita mengangkat mereka sebagai apa? Tokoh yang kita yakini boleh menghalalkan atau mengharamkan, boleh merubah syariat atau membuat syariat. Ala Syekh Saleh Fauzan. لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا. Karena yang namanya menghalalkan dan mengharamkan itu semata hak Allah jalla wa'ala. La yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun ayyuhallila wa yuharrima wa yashra'a illa bidalilin min kitabillah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh bagi seorang manusia siapapun untuk dia membolehkan atau untuk dia melarang, menghalalkan atau dia mengharamkan, atau yasra' membuat syariat illa kecuali harus dengan dalil. Dalil itu adalah bukti yang membenarkan ucapannya. Bukti yang membenarkan bahwa itu adalah betul-betul Allah haramkan. Bukti betul-betul Allah halalkan. Bukti betul-betul Allah syariatkan. Baru boleh bagi dia menghalalkan sesuai yang Allah halalkan. Mengharamkan sesuai yang Allah haramkan. Dan mensyariatkan sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ya. Tidak boleh kecuali semua harus berpijak pada kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai 117. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adabun alim. Jangan kalian mengatakan, wala taqulu, jangan sekali-kali kalian mengatakan, apa itu? Lima tasifu alsinatukum. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan kalian, yang kalimat itu dusta. Kalimat kedustaan, kalimat kebohongan. Itu apa? Contohnya, engkau mengatakan, hadza halal. Hadza haram. Engkau menghalalkan, engkau mengharamkan. Kemudian engkau mengatakan, ini halal, ini haram. Siapa yang menghalalkan? Allah. Padahal tidak. Siapa yang mengharamkan, Pak? Allah. Padahal tidak. Itu semata kamu yang menghalalkan, padahal Allah mengharamkan. Kamu yang mengharamkan, padahal Allah menghalalkan. Selama mereka berbicara tentang agama kaum muslimin, mereka akan mengatakan halal, boleh. Ketika ditanya, ini siapa yang membolehkan? Oh, Allah yang membolehkan. Padahal dia berbicara tanpa ilmu. Selama dia berbicara tentang keagamaan, ketika dia mensyariatkan sebuah syariat, ditanya, Pak Ustadz atau Pak Guru, Anda mengajarkan hal ini, apakah ini ajarannya Allah? Oh iya. Mantap jawabnya. Oh iya. Loh, apa aku ngajarannya si ngudu? Padahal betul-betul itu bukan ajaran Allah. Murni bid'ah itu. Loh, tapi nek konangan banget-banget bid'ah ya orang. Orang apa? Orang payu, Pak. Kalau ada orang mengatakan, wa kaum muslimin, saya ini ahlul bid'ah sesat. Ajaranku menyimpang menuju neraka. Ayo bareng-bareng ke neraka. Laku tidak apa kira-kira? Ada yang doyan dengan ajakan ini? Hah? Tidak. Maka mereka ketika ditanya, dari mana ajaran ini? Wah, ini ajarannya Rasul. Padahal itu bukan ajarannya Rasul. Wah, ini ajaran Islam. Padahal Islam tidak mensyariatkan itu. Jangan kau berbicara dusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah dipastikan tidak akan bahagia. Yang memastikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuflihun, tidak akan bahagia mereka. Mata'un qalil. Mereka melakukan hal itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Supaya hidupnya sejahtera. Di antara bentuk kesejahteraannya dielulukan oleh para pengikutnya. Disokong kehidupannya. Dapat fasilitas hidup. Mata'un qalil. Harga yang remeh, yang rendah, yang sedikit. Dihasilkan dari bentuk dusta atas nama Allah. Walahum adabun alim. Bagi mereka, siksaan yang sangat dahsyat. Faham? Faham tidak kaum muslimin? Disuruh-suruh orang paham ya rugi, Pak. Mudeng insyaallah. Atau kayaknya sudahlah capek jenengan. Sudah lelah. Ya sudah. Kita tutup saja. Sudah lelah. Padahal saya belum. Masya Allah. Tetapi karena sudah lelah, insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Pembahasan tentang surat An-Nahl ayat yang ke-116 dan 117. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.